Are you ready? Ready buat mudahnya pakai Brimo di Ramadan tahun ini? Ready. Bayar-bayar pakai Kris, transaksi online pakai Briva atau BRI virtual account bisa pakai Brimo. Nah, ready kan buat mudahnya top up voucher games dan streaming? Ready dong. Bisa, cukup pakai Brimo. Ready buat mudahnya buka tabungan emas? Jelas ready. Pasti bisa, pakai Brimo. Gimana-gimana? Ready juga buat mudahnya beli tiket mudik? Ready pasti. Bisa, pakai Brimo aja. Dan ready buat mudahnya menangkan hadiah berlimpah dari Brimo Festival hingga akhir Maret 2025 dengan perbanyak nabung dan transaksi pakai Brimo. Waspada penipuan ya. Brimo, Ramadan penuh kemudahan dan serba bisa. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Brimo.